Bolehkah menggugurkan sholat Jumat ketika kita dalam keadaan musafir? Boleh. Ya, bahkan ketika seorang sedang melanjutkan perjalanan, lanjutkan perjalanan. Tidak perlu berhenti untuk sholat Jumat. Lanjutkan perjalanan. Nah, karena tidak ada kewajiban bagi musafir untuk mengerjakan sholatul Jumat. Kecuali kalau seorang telah singgah, dia musafir nazil, dia singgah di satu kampung misalnya, lalu kemudian dia mendengarkan panggilan adzan untuk sholatul Jumat, maka tidak mengapa. Boleh baginya mengerjakan sholatul Jumat.